rasa sepi tanpa dirimu lagi. Hati ini tertusuk duri, tersambar petir di siang hari. Aku mendengar beritamu mengapa harus terjadi keputusan seperti ini. Tidakkah kau sadari di atas dukaku. Kini kau pergi bersama dia. Kau yang terakhir, kau yang terakhir. Aku cinta, aku bersedih karena cinta. Kau yang terakhir, kau yang terakhir hadir di dalam hati ini, membuat sebuah cerita kehidupan tentang cinta. Mengapa harus terjadi keputusan seperti ini? Tidakkah kau sadari bahagiamu di atas dukaku? Kini kau pergi bersama dia. Kau yang terakhir, kau yang terakhir. Aku menangis untuk cinta, aku bersedih karena cinta. Kau yang terakhir, kau yang terakhir hadir di dalam hati ini, membuat sebuah cerita kehidupan tentang cinta. Tentang cinta.